Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid للإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله. Kita sampai pada penjelasan beliau. ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة. Terkait ayat yang sebelumnya kita ulangi. Qala Ibnu Jarir wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, dan di hari Allah kumpulkan mereka semua dengan juga yang mereka sembah selain Allah, minal malaika wal insi wal jinni, baik itu dari malaikat, manusia ataupun jin. Wasaqa bisanadihi an Mujahid, lalu Ibnu Jarir bawakan sanadnya sampai kepada Imam Mujahid. Qala Isa wa Uzair wal malaika wa ma ya'buduna min dunillah, ini seperti Isa, Uzair dan malaika. Thumma qala yaqulu ta'ala dhikruhu, makna ayat bahwa kemudian Allah menjelaskan dalam ayat ini, qalatil malaika alladzina kana haula'il musyrikun ya'budunahum min dunillah. Malaikat yang disembah oleh musyrikin selain Allah, wa Isa, begitu pula Nabi Isa akan berkata, ya, karena beliau juga dituhankan, tanzihan laka ya Rabbana, Engkau maha suci wahai Rabb kami, wa tabri'atan mimma adhafa ilaika haula'il musyrikin, dan kami berlepas diri dari penisbatan kaum musyrikin yang mereka sandarkan kepadamu. Maka na yang bagi lana an nattakhidha min dunika min awliya, bahwasanya enggak pantas bagi kami untuk kami menyembah atau menjadikan sesembahan selain dirimu ya Allah. Kemudian walihim, kami berwala, kami cintai, kami bela mereka, itu enggak pantas sama sekali. Anta waliyuna min dunihim, karena engkau lah wali kami, bukan berhala-berhala yang dituhankan selain Allah. Artinya para yang disembah dari malaikat atau manusia, dari para nabi Isa, Uzair, atau kemudian dari kalangan jin yang mukmin, semua berlepas diri dari peribadatan musyrikin kepada mereka, dan mereka mensucikan Allah dari semua itu karena adanya yang didoai, dimohoni, dimintai selain Allah. Mereka berlepas diri dari semua itu. Qultu wa aktsaru ma yusta'malu du'a fil kitab wa sunnah wal lugha wa lisanis sahabah wa man ba'dahum minal ulama fis su'ali wat talab. Dan memang kebanyakannya, seringnya lafaz doa dalam Quran sunnah, lughah, cara bahasa, dan di lisan para sahabat atau ulama setelah mereka, doa itu bermakna permintaan dan juga permohonan. Kama qala al-ulama min ahli lughah wa ghairuhum, seperti yang ulama lughah jelaskan, as-salat lughatan ad-du'a, bahwa salat dalam bahasa Arab asal maknanya doa. Waqad qala ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Yang kalian doai selain Allah tidak memiliki bahkan kitmir sekalipun, yang dibiji korma. Kalaupun kalian doai, mereka gak mungkin jawab, gak mungkin mendengar. Kalaupun mendengar, gak mungkin bisa memenuhi permintaan kalian. Di yaumul qiyamah mereka ingkari kesyirikan kalian dan tidak akan ada yang mengabari kalian seperti Al-Khabir. Waqala qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufya. Katakan ke mereka, siapa yang menyelamatkan kalian dari gelapnya dan sulitnya di daratan atau lautan, situasi yang mencekam, yang bisa mencelakakan kalian, kemudian kalian doa, minta-minta, sangat berharap hanya kepadanya pertolongan dan keselamatan. Siapa yang bisa jawab saat itu kalau bukan Allah? Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Demikian pula ketika manusia itu terkena madarat, sakit, musibah, malapetaka dan sejenisnya, mereka selalu memohon, berdoa kepada kami. Dalam keadaan dia berbaring kayak si sakit misalnya, atau dia duduk mohon-mohon sangat, atau dia berdiri. Nah, waqala wa idza massahu syarru fa du'a'in 'arid. Manusia kalau sudah terkena kejelekan, doanya sudah panjang lebar kepada Allah. Betul-betul dia banyak-banyak minta kepada Allah. Dan begitulah kenyataannya. Dekat sekali dia kepada Allah dan banyak-banyak berharap sekali kalau sudah terkena kejelekan. Kamu lihat, yang ini karena istrinya sakit, atau orang tuanya, atau anaknya, bagaimana dia berdoa mengharap kesembuhan dengan duduk di masjid misalnya, atau dengan berbaring kalau dia sendiri yang sakit. Doa dia berharap betul-betul, apalagi dia tahu ini anaknya masuk di ruang operasi antara hidup mati. Betul-betul dia memohon sangat, banyak-banyak dia doa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, sembuhkan ya Allah anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Terus itu doa kepada Allah. Nah, begitulah manusia. Artinya makna doa betul-betul dia memohon, meminta, berharap hanya kepada Allah saat itu. La yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu syarru fayausun qanut. Manusia enggak pernah bosan untuk meminta kebaikan kepada Allah. Tapi jika dia kena kejelekan, gampang sekali manusia itu putus asa. tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Begitu pula di dalam ayat Anfal, ketika kalian berdoa kepada Rabb kalian minta pertolongan dan Allah kabulkan permintaan kalian itu. Wa fi hadithi Anas marfu'an ad-du'a mukhul ibadah, dan dalam hadith Anas di dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah sebutkan ad-du'a mukhul ibadah, doa itu inti dari ibadah atau otaknya ibadah. Dengan lafaz ini tentunya didhaifkan sebagaimana Syekh Al-Albani jelaskan di Dhaif Al-Jami'. Wa fil hadith sahih ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian pada Allah, minta segala hajat kalian dalam keadaan kalian yakin dengan jawaban atau pengabulan dari Allah. Dan Allah pun erbun ini dihasankan oleh Syekh Nazir dalam Sahihah. Dan ini semana dengan apa yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung dugaan hambaku kepadaku. Kalau dianya yakin, ya sudah, itu yang akan dia dapati. Kalau dia ragu, makanya Umar katakan la nahmil hammal ijabah wa innama nahmilu hammad du'a. Yang kita pikul, yang jadi beban itu bukannya apakah dikabulkan atau tidak doa kita, tapi justru bebannya pada diri kita sendiri ketika berdoa. Kadang orang pesimis atau berkurang banyak keyakinannya ketika misalnya dia sekian kali berdoa, kok dia melihat belum terkabulkan. Dia sudah sekian lama belum dijawab. Maka saat-saat seperti itu turun imannya. Maka dalam doa, kalaupun dia tetap berdoa dalam keadaan keyakinannya sudah seakan-akan dia berkata, ya Allah alam ini belum tentu kau jawab, ya Allah permohonanku yang ini, ya kayak malas sudah. Awalnya ketika dia berdoa dengan penuh yakin Rabb-nya akan mengabulkan, ya Allah apalah yang dia minta, entah itu kesembuhan dari sakit atau itu rezeki atau itu apa yang lain, dengan penuh keyakinan ya Allah begini ini dia minta. Tapi kemudian diuji oleh Allah dengan diperlambat, ditunda apa yang dia minta, tumpul keyakinan seorang hamba. Itu yang berat kata Umar, untuk dia tetap berdoa dalam keadaan yakin pasti Allah jawab, pasti Allah kabulkan. Makanya Rasul perintahkan doalah dalam keadaan kalian selalu yakin dengan ijabah. Jangan bimbang, jangan kemudian kalian galau dan malas atau mengira kabulkan ya alhamdulillah, enggak yes. Kayak pesimis, kayak tumpul harapannya. Nah, bukan demikian bagi seorang mukmin. Wa fi akhar man lam yas'alillah yaghdhab alayh. Juga dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka padanya. Juga diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr. Hadis sanadnya dihasankan oleh Haythami. Walaupun pada hadis Ibnu Umar, Haythami katakan dalam sanadnya ada Bashir bin Maimun yang disepakati kelemahannya. Tapi hadis secara umum disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Man lam yas'alillah yaghdhab alaihi. Orang yang enggak minta kepada Allah, justru Allah akan murka kepadanya. Beda dengan Bani Adam. Kamu terlalu sering dan banyak minta, dia malah marah. Dia malah risih dan enggak senang sama kamu. Ini orang terus minta, terus nuntut, terus meminta bantuan, minta ini dan seterusnya. Dia enggak senang dekat denganmu. Itu manusia. Tetapi Rabbul Alamin sebaliknya. Kalau kamu jarang-jarang minta, kamu bahkan enggak minta, enggak doa kepadanya, dia malah murka. Kamu terus dan sering meminta kepadanya segala macam hajat urusanmu, malah semakin cinta Allah kepadamu, semakin senang, bahkan kamu diperintah untuk demikian. Wa hadits laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Demikian pula hadits di Musnad, di Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dari doa. Artinya doa bagi Allah itu sesuatu yang paling dia muliakan, sesuatu yang paling ia cintai, ibadah doa. Ketika orang memohon, meminta, berharap kepada Allah segala hajatnya, doa itu sangat dimuliakan oleh Allah dan paling mulia di sisinya. Kata Ibnu Katsir, isnaduhu la ba'sa bihi. Dan hadis dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Wa qawluhu ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata bagi seorang mukmin, dan itu tiang dari agama, dan itu cahaya langit dan juga bumi. Diriwayatkan oleh Hakim, disahihkan oleh beliau di Mustadraknya dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu sallallaha kulla syai'in hatta syis'a idhan qata' al-hadith. Begitu pula di dalam hadis Tirmidzi, juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, Tabrani dan yang lain. Mintalah kepada Allah segala sesuatu, semua hajatmu, sampai tali sandalmu jika putus. Sandal terompa kalau dulu, atau sandal jepit atau semisalnya. Jika talinya putus, minta doa kepada Allah, ya Allah beri aku rizki untuk bisa mengganti tali ini atau beli tali sandal ini. Qala Ibnu Abbas, afdalul ibadati doa. Ibadah yang paling afdal adalah doa. Qara'a, kemudian beliau baca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, doalah kalian, mintalah kepadaku, pasti aku akan jawab. Rawahu Ibnu al-Mundhir wal Hakim wa sahahahu. Wa hadis juga di dalam hadis, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan. Ya Allah, aku memohon kepadamu dikarenakan pujian hanya untukmu, tiada sesembahan yang hak melainkan dirimu, kau yang mannan. Hadis di Abu Dawud, juga Tirmidzi, disahihkan oleh Hakim dan disetujui Dzahabi. Wa hadits Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku mohon kepadamu karena engkau tiada Tuhan selain dirimu, tiada sembahan yang hak melainkan dirimu, engkau yang satu-satunya, engkau menjadi tumpuan segala makhlukmu, engkau tidak lahir dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang sebanding denganmu. Wa amthal hadza fil kitab wa sunnah akthar min an yuhsa fi du'a alladhi huwa su'al wa talab. Yang semakna ini banyak sekali dalam Quran Sunnah, sulit untuk dihitung jumlahnya. Penggunaan lafaz doa yang maknanya adalah permintaan, minta, memohon kepada Allah. Faman jahada kaunas su'al wa talab ibadah faqad sadaman nusus wa khalafal lughata wa isti'malal ummati salafan wa khalafa. Di sini syahid dari semua tadi sekian lafaz-lafaz hadis yang digunakan. Nah, maka orang yang mengingkari bahwa memohon, meminta itu adalah ibadah, dia katakan misalnya, bukan ibadah ini. Permintaan itu bukan ibadah. Namanya ibadah itu kalau saya sujud, kalau saya menuhankan. Kalau cuma meminta untuk disampaikan kepada Allah, sekedar memohon untuk ini, untuk itu, dia mengingkari kalau permohonan atau permintaan itu ibadah, maka dia telah membentur sekian usus tadi. Berapa nas tadi? Sekian banyak hadis dan masih banyak yang lain menunjukkan permintaan itu, doa itu justru dalam artian permintaan. Permohonan. Maka yang meminta sesuatu, meminta kepada sesuatu, memohon kepada sesuatu, maka dia telah beribadah kepadanya. Kalau kepada Allah, ya dia telah beribadah kepada Allah dengan permintaannya. Kalau dia memohon dan meminta sesuatu itu kepada selain Allah, ya dia telah berarti ibadah dan nyembah kepada sesuatu itu yang selain Allah. Kalau dia mengingkari permintaan itu bukan ibadah, dia berarti membentur, menabrak, frontal bahkan tabrakannya dengan sekian banyak ayat ud'uni astajib lakum dan yang lain-lain. Belum lagi dengan itu dia telah menyalahi bahasa Arab bahwa memang doa itu lebih cenderung ma'rufnya kepada makna permintaan, permohonan. Begitu pula penggunaan lisan dalam lisan salaf dari sahabat maupun yang belakangan dari para ulama. Wa amma ma taqaddama min kalami syekhul Islam wa tabi'ahul 'allamah Ibnul Qayyim min anna ad-du'a naw'an. Adapun yang telah lalu penjelasan Syekhul Islam lalu diikuti Ibnul Qayyim bahwa doa itu dua macam, doa masalah wa doa ibadah telah lalu. Wa ma dzukira bainahuma min at-talazum, dan telah dijelaskan pula ikatan hubungan di antara keduanya rat. Wa tadammunu ahadima lil akhar. Fadhalika bi'tibar kaunuz dzakir wat-tali wal musalli wal mutaqarrib bin nusuk wa ghairihi taliban fil ma'na. Kenapa Syekhul Islam lalu Ibnu Qayyim membagi demikian doa ibadah, doa masalah? Itu karena orang yang sedang ibadah, orang yang sedang sholat, baca Quran, berzikir, atau dia melakukan ibadah-ibadah yang lain, bersedekah misalnya, secara makna dia telah meminta kepada Allah, memohon. Mohon untuk itu ibadahnya diterima, mohon untuk itu diridhoi, memasukkan dia ke jannah, menyelamatkan dia dari neraka, walaupun itu tidak terucap. Fayadkhulu fi musammiat du'a bihadzal i'tibar. Dengan makna ini, maka ibadah-ibadah dia itu masuk juga dalam kategori doa kalau dilihat dari makna ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa qad syara'allahu fis salati syar'iyyah min du'a'il mas'alah ma la tasihhu as-salatu illa bihi kama fil fatihati wa baina sajdatain wa fit tashahhud. Dan Allah mensyariatkan dalam sholat doa. Si hamba diajarkan untuk meminta kepada Allah dalam sholatnya. Wa'ul mas'alah. Yang bahkan berpengaruh. Sholatnya gak akan sah kalau dia tidak meminta hal tersebut kepada Allah. Seperti dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, doaul mas'alah, beri kami hidayah, permohonan, permintaan. Juga di antara dua sujud, salah satu doa masyru' yang diajarkan, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Nah, juga dalam tasyahud, sekian banyak doa. Wadhalika ibadatun karruku'i wassujud. Maka itu ibadah, doa-doa itu sama seperti ruku, sujud. Fatadabbar hadzal maqam yatabayyan lak jahlul jahilina bitauhid. Maka perhatikan, ini penting, akan jelas bagimu kejahilan mereka tentang tauhid, sehingga mereka minta-minta dikubur, mereka mohon ini, mereka anggap itu tawasul, mereka anggap ini bukan ibadah, bukan ini, padahal doa ibadah yang begitu mulia. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah dari doa, permohonan, permintaan dalam ibadah. Wa mimma yubayyinu hadzal maqama wa yaziduhu idhahan, nambah jelas qaulul 'allamatu ibnil qayyim rahimahullahu ta'ala fi ma'na qawlihi ta'ala, penjelasan Ibnu Qayyim tentang ayat qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Hadza du'a al-masyhur annahu du'aul mas'alah. Kata Ibnu Qayyim, yang masyhur ini doa mas'alah. Ud'ullah, ud'ur rahman, du'aul mas'alah. Minta. Dengan wujud ya Allah, ya Rahman, as'aluka apa gitu, jannah ini. Qalu kana an-nabiy yad'u rabbahu marratan yaqulu ya Allah wa marratan ya Rahman. Karena dulunya Rasul terkadang ucapkan ya Allah, terkadang ya Rahman. Fa dhanna al-musyrikun annahu yad'u ilahain. Maka musyrikin menganggap berarti Nabi minta kepada dua Tuhan, ada Rahman, ada Allah. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan itu sama. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kamu doa dengan menyebut nama apapun, bagi Allah nama-nama yang husna. Kamu mau sebut ya Allah irhamni, ya Rahman irhamni, enggak ada beda. Dzukira hadza an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian riwayat dari Ibnu Abbas tentang ayat. Wa qila inna du'a huna bi ma'na tasmiyah. Ada juga yang mengatakan doa di sini penamaan, wal makna, sehingga arti ayat ayu ismin samaitumuhu bihi min asma'illah imma Allah wa imma Rahman falahul asma'ul husna. Kamu mau namakan Allah itu dengan lafaz Allah, kamu mau namakan Allah dengan kalimat Ar-Rahman atau yang lain dari asma Allah, Al-Aziz, Al-Ghafur, maka sama, itu semua milik Allah yang punya asmaul husna. Penamaan. Tafsiran pertama Ibn Abbas tadi, doa. Kamu berdoa dengan menyebut ya Allah, ya Rahman, sama. Wa hadha huwa min lawazim al-ma'na fil ayah, wa laysa huwa ainul murad. Itu sekedar lawazimnya saja, tapi bukan itu yang dikehendaki ayat. Balil murad biddu'a ma'nahul ma'hud al-muttarat atau al-ma'hudul muttarit fil Qur'an. Tapi yang dikehendaki di ayat, doa yang muttarit itu yang umum, yang sering dipakai, yang ma'ruf di dalam Qur'an, yaitu talab, doa us-su'al, doa us-sana, permintaan atau dengan pujian. Ya Rahman, anta Rahman, anta arhamur rahimin. Misalnya, arhamna, ya Allah, arhamna, rahmatuka nas'al, aku memohon rahmatmu ini, itu. Nah, ma'ruf, doa itu yang dikehendaki di dalam ayat. selain itu memang doa yang umum dan dikenal di dalam nusus Quran maupun sunnah. Thumma qala idza urifa hadza, kata Ibnu Qayyim, maka kalau kamu faham ini, faqauluhu ud'u rabbakum tazarruan wa khufyah yatanawal naw'ai du'a, mencakup dua macam doa, ibadah dan masalah. Ud'u rabbakum, yani ibadahlah kepada Rabbmu, mintalah kepada Rabbmu, tadarruan wa khufyah. Lakinahu zahirun fi du'ail mas'alah, walaupun dia lebih tampak kepada du'aul mas'alah. Mutadhamminun li du'ail ibadah, walihada umira bi ikhfa'ihi, makanya disuruh pelan-pelan. Ya Allah, mas'aluka pelan antara kamu dengan Allah. Doa permintaan di sini. Qala al-Hasan baina du'a sir wa du'a al-alaniyah 70 dhi'fa. Beda antara doa yang dengan terang-terangan dengan doa yang dipelankan oleh si hamba itu 70 kali lipat. Artinya doa usir lebih afdol, lebih utama 70 lipat ketika tidak ada orang yang tahu melainkan Allah. Walaqad kana al-muslimun yajtahiduna fi ad-du'a wa lam yusma' lahum sawt in kana illa hamsa bainahum wa baina rabbihim. Dan begitulah muslimin, kata Ibnu Qayyim, semenjak dulu, semenjak zaman sahabat, didiatkan oleh Tabrani, tafsirnya Ibnu Mubarak, Abu Syekh, bahwa mereka kalau berdoa, kata Hasan al-Basri, Hamzah itu pelan, terdengar paling suara-suara orang berkecap tanpa didengar apa yang dia ucapkan. Ya nih, kalaupun kamu di sampingnya misalnya, kamu dengar. Kamu tahu orang ini sedang berbicara, tapi apa yang dia ucapkan kamu gak jelas. Itu hamzah, itu ikhfa wa khufya, pelan-pelan atau tersembunyi. Dan begitulah mereka berdoa dengan yustahidun, betul-betul doanya, betul-betul dia mohon, ya Allah. Ini tergantung hajatnya si hamba. Ya Allah, ada anaknya sedang sakit, maka dia minta kesembuhan dengan betul-betul. Ini kalau dikeraskan misalnya, dia akan ucapkan, ya Allah, isfi waladi, Allahumma anta syafi la syafi'a illa anta, Allahumma anta rabbun nas, mudhibal ba'as, adhibil ba'as, isfi anta syafi, Ishfi waladi, fulan bin fulan disebut. Shifaan la yuhadiru sakam. Allahumma, apa yang dia minta sudah. Tadi dengan pelan tapi bersungguh-sungguh. Asyahid itu yang dikehendaki dari makna doa. Kata Ibnu Qayyim pun sesuai dengan yang dijelaskan tadi oleh Syekh Abdul Rahman rahimahullah, bahwa doa dalam Quran dan Sunnah kepada makna permintaan, permohonan, dan itu harus hanya ditujukan kepada Allah semata, karena itu ibadah. Dan nusus yang sekian banyak ke arah ini, doa permohonan ini justru agar ditujukan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu ta'ala alamu, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, wa alhamdulillah, wa alhamdulillah.